أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ya, lanjut sekarang masih di i'rab nawasibul mudhari. Ya, wala yuq wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. PR udah dikerjain ya? Ayo nanti kita bahas selepas ini PR. Ayo Hanif dibaca i'rabnya. Wa anzalna ilaika dzikra kalau enggak salah. Halaman 74. Hah? Atasnya. Taib, ahsanta. Anzala. Anzala fi'lun madhin mabniyun 'ala as-sukuni. Wa la dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Na'am. Ilaika? Ilaika ila. Al-ku jardin. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fath'i fi mahalli jardin bi harfil jarri. والجار والمجرور متعلقان بالفعل أنزلنا. طيب الذكر. الذكر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. لتبين. تبين اللام لام تعليل. تبين. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام التعليل. بعد لام. بعد لام التعليل. للناس. للناس. اللام حرف جر. الناس. للناس نعم. الناس اسم مجرور باللام. نعم. وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم. والجار والمجرور متعلقان بالفعل يبين. طيب جلس ini ya. وأنزلنا ini jelas ada yang mau ditanya terkait إيراب. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ya. ذكرى وعلامة نصبه dia mansub maf'ulun bih. Walamatu nasbiha al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Itu bayina lam lamu ta'lil. Ini wadih ya. Jelas ya. Ya. Baik. Al-khamis. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Tadi artinya wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami menurunkan kepada engkau adzikra bimakna al-Quran. Litubayyina linnas. Supaya engkau menjelaskan kepada manusia. Ya. Nah, ayat yang kelima, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah. Ya, Herlin, tafadhal Herlin, iqra. Ma nafiyatun. Kana fi'lun mudhari, fi'lun madin, nasihun yarfa'u al-ismu wa yunsubu. Yarfa'u al-isma wa yunsubu. Ah, wayan sibu. Khobar apa? Khobari, khobaru. Khobari apa khobaru? Khobaru. Khobaru apa khobari? Khobaro sebagai maf'ul dari yan sibu. Perhatikan sini Herlin. Main futsal aja sih. Ya. Wa ma kana manya manafiyah kana fi'lun madin nasikh. Ya, dia nasikh. Dia fi'il yang menasakh mubtada khobar. Disebut juga fi'il naqis karena dia kurang. Kurang apa? Dengan rofaknya belum sempurna kalam. Maka disebut fi'il naqis, ya. Baik. Nah, disebut juga dia fi'il nasikh karena menasakh hukum mubtada khobar. Yarfa'ul isma. Nah, ini hukumnya nih. Dia meropakkan isimnya. Isimnya yang awalnya mubtada. Wa yansibu al-khobar. Dan dia menasabkan khobar. Khobar yang awalnya adalah khobar mubtada. Ya. Terus. Allahu lafzul jalalati. Lafzul jalalati. Lafzul jalalati. Ism kana. Ismu. Ismu. Jangan ismun karena dia mudhof. Ismu kana, isimnya si kana. Begitu. Ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, baik. Lafaz jalalah isim kana marfu. Terus liudhi'a. Nah, ini lamnya. Allamu lamul juhud, lamul juhudi. Nah. Lamul juhudi berarti paham kemarin syaratnya dia mesti didahului oleh apa? Makana at fil madi atau lam yakun pada fil mudhari'nya. Terus yudiu yudia fil mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lamul juhudi. Ba'da lamil juhudi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan muridan. Ah, terus imanakum. Imanakum maf'ulun bi, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhaf. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, mahalli dia majrur bi fi wa alamatu jarri al kasru wa huwa mudhaf. Ya, terus wal mimu alamatun ala jama'il dhukuri. Hah? Wal mimu alamatun ala jam'iz dhukuri, jam'i. Terus mana khalas. Perhatikan ini lamul juhud. Ya, lihat di irob lamul juhud, lam lamul juhud. Ya. Yudi'a fi'lun mudhari'un mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Artinya annya itu mesti disembunyikan. Beda dengan ayat sebelumnya, litubayyana linnas. Ya, lamnya itu lamu ta'lil. Tubayyana fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamil ta'lil. Artinya an boleh hadir. Seandainya itu bukan Al-Quran. Ya. Kama lau su'ilta ya ikhwah. Lima data jurusul lugatal Arabiyah. Ya, kalau antum ditanya, kenapa? Ya, antum jawabnya apa? Adrusul lugatal Arabiyah. Li'afhama Al-Quran. Lamnya kan lamu ta'lil. Nah, afhama filun mudari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan pengujuban. Jawazan. Nah, kalau jawazan berarti maknanya li'an afhama. Boleh annya hadir. Li'an afhama al-Qur'ana. Gitu. Nah. Ya. Bisa Mas Manto ditanya. Dimana tadrusul lughatal arabiyyah? Adrusuha li atazawwaja as-sudaniyah, as-sumaliyah. Gitu. Orang Somalia kan pakai bahasa Arab. As-Sumaliyah. Ah, ya. As-Sumaliyah. Di atas wajah. As-Sumaliyata. Ah, gitu. Ya. Belajar bahasa Arab cuma buat nikahin perempuan. Rugi banget. Ya. Rugi. Somalia lagi. Ah. Enggak bahasa Arab dia. Bahasa apa tuh? Ya itulah. Terus menilai kita tadi sudah wadih jelas ya. Berikutnya wasbir hatta yahkumallah. Ah, ini Pak Priyadi juga saya jarang dengar suaranya. Ah, Pak Priyadi, padahal Pak Priyadi di Irab. Wasbir hatta yahkumallah. Bersabarlah engkau hingga Allah menghukumi, memberikan keputusan. Nah, padahal Pak Priyadi. Fi'lu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu nah mahsanta. Terus nah ingat ya, kalau isbir namanya fi'l amr selalu ditujukan pada mukhatab, maka fa'ilnya mukhatab ya. Kalau khabar ini isbir fa'ilnya anta, berarti nanti yang setelahnya Kalau anti berarti isbiri. Ya. Antuma isbiro. Nah, tapi fa'ilnya bukan anti itu. Isbiri berarti ya mu'annasah. Kalau ditujukan pada antuma isbiro. Fa'ilnya alif tasnia. Atau antum isbiru. Fa'ilnya bukan antum. Wow. Jamaah. Dan seterusnya. Nah, paham Pak Predi? Terus lanjut. Hatta harfu goyatin. Harfu goyatin ini maknanya apa nih dia? Ila. Maknanya adalah ila. Ya, terus? Fi'lun mudhari'un. Baik, ba'da hatta. Terus? Lafzul jalalati. Ahsanta. Enggak percuma antum menjadi santri tertua. Anta akbaru sinnan minna. Iya. Nah, santri tertua sampai antum lebih tua daripada ana. Nah. Iyalah. Kalau yang paling muda Faza apa? Hah? Apa? Faza apa si Mujahid? Faza. Faza lahir tahun berapa? 2000? 2007 bareng Ciki Tamedi dong. Tahun berapa Faza akhirnya? Wah, di diskon itu. Masih bocah banget ya. Masya Allah Faza. Apa? Pemikiran tua. Mukanya juga tua. Baik. Nah, berikutnya. La yuqdo alaihim fayamutu. Ini al-muntazir. Ahmad. Tafadhal Ahmad. Iqra. Ayo Ahmad. La yuqdo alaihim fayamutu. Ini ingat ini. Mana yang menasabkan yamutu? Masih ingat ini sebelum kita sebelum dibaca oleh Ahmad. Ingat ini ayatnya. La yuqdo alaihim fayamutu. Yamutu itu bisa mansub. Tanda nasabnya adalah hadfu apa? Hadfu nun ya na minal amsila atau minal af'al al khamsah. Mana amil yang menasabkan? An mutmaratan bada fa sababiyah. Sebab fa sababiyah itu maksudnya apa? Fa sababiyah itu maksudnya apa? Anna ma qablaha sababun lima bada. Dia mesti didahului oleh apa? Nafyun atau talab. Talab di antaranya adalah apa kalau tolap amrun doa nahyun ar tahdid ya tamani taroji ya apalagi istifham atau didahului oleh nafyun. Ah ini didahului oleh tolap apa nafyun? Nafyunnya itu la yuqdo. Paham ya sini ya. Baik. Ah Ahmad. Baik. Ini perdana nih Ahmad baca kitab Gundul. Nah kalau perlu diabadikan nih di mana? Di YouTube. Ahmad. La harfu nafiyin. Mughayyiru sighah. Mughayyiru sighah ti. Terus? Min ah mana'a min zuharu min zuhuriha at-ta'adzur apa enak aja disukun-sukunin at-ta'adzuru apa irobnya ta'adzuru di sini Mujahid fa'il dari mana ahsanta ya. Lihat itu. La harfu nafiyin. Yuqda. Ya, qada yaqdi ya. Qada yaqdi. Tapi karena dia bina alil majhul, maka yuqda. Fi'lun mudari'un mughayyiru sighah. Yang sighahnya, redaksinya sudah dirubah. Dari ma'lum ke majhul. Dari aktif ke pasif. Ya gitu ya, aktif pasif ya. Dari me ke di. Nah. Ya. Dari me memutuskan. Tapi diputuskan. Tidak diputuskan bagi mereka. Akhirnya mereka pun mati. Marfu. Ya, yukdo marfu. Kenapa yukdo marfu? Ingat kaidah fi'il mudhari yang amil ma'nawi. Ya, kalau dia tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, berarti fi'il mudhari marfu. Ya, kenapa marfu? Ada amil ma'nawi. Ya, kenapa? Karena ketiadaan amil nasab, amil jazm. Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi. Baik. Wala muturafiha dhammah al-muqaddaratu. Dhammah muqaddarah. Ya, karena dia fi'il apa kalau dimasukin sini? Fi'il manqus apa maksur? Kalau seperti itu ada maksur. Ya. Taib. Alal alif. Mana amin zuhuriha yang mencegah dari nampaknya domah zahirah. At-ta'adduru. Karena ta'addur mustahil. Ya. La yukdoyun gitu. Mana ada. La yukdoyu. Nggak bisa. Ya. Lanjut Ahmad. Alayhim. Alayhim. Ala harfu jarrin. Walha'u. Domirun kasirun mabniun ala al-kasri. Oh, enggak ada taknya dibaca kasrati. Wal-jaru. Al-jar itu isim fa'il. Berarti dia isim fa'il, artinya dia amil jar. Wal-jaru yang memajurkan, berarti harfu jar. Yang namanya al-jaru kan ada dua aja. Amil dari majrur kan ada dua. Harfu jar dan mudof atau idofah. Ya. Wal-jaru yang memajrurkan. Yang memajrurkan di sini harfu jar ala. Wal-majruru dan yang dimajrurkan. Berarti itu apa? Domir ha. Begitu. Ayo. Wal-jaru. Begitu bacanya. Wal-jaru wal-majruru di mahalin rafi'in. Naibu fa'ilin. Apa i'rabnya naibu fa'il di sini? Nabil. Ha. At-Tamimi. Ayah Nabil At-Tamimi. Apa i'rabnya naib? Ayo antum, jangan ikut bela diri aja antum. Nah, bela ditanya nih. Bela diri dari berantem, bela diri ketika ditanya apa jawabnya? Ayah Nabil. Fa'il. Fa'il dari mana? Hah? Fa'il dari Eropa. Hah? Yang benar sini. Nah, saya tanya lagi sini sekarang. Siapa? Sodik. Nah, apa Eropnya? Apa namanya? Naibu Fa'il. Badal. Badal. Mana mubdal minhunya? Mana mubdal minhunya? Hah? Parudin. Pak Rudin. Iya, irob naibu fa'il apa? Mudhof ilai. Iya, irobnya. Khabar dari mana? Ah, itu al-jaru itu mubtada. Wal majruru wawaw hadifah, majrur ma'tuf. Ya. Fi mahalli raf'in ya naibu fa'il. Naibu fa'il berarti khobar. Khobar dari mana? Jar majrur. Jadi jar majrur adalah naibu fa'il. Ya, fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il. Memangnya boleh naibul fa'il selain dari asalnya maf'ulun bih? Boleh. Ya, nanti di buku-buku lanjutan. Ya. Kan kalau kata Ibnu Majrur yang namanya naibul fa'il itu apa? Babnya apa? Bab al-maf'ul. Beliau menamakan apa? Bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul. Maf'ul bih. Ibnu Majrur menyebutkan maf'ul bih. Ya, hukum asalnya itu. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti dia isim ya. Nah, bab isim. Yang Allah di dalam yusama fa'ilu. Yang tidak disebutkan fa'ilu. Misalkan saya begini katakan. Ya. Doroba Zaidun Amran ya. Fa'ilnya mana? Zaid. Ini si Zaid kita hilangkan. Tujuannya apa kita hilangkan? Ya banyak tujuan lah ya. Di sigohnya dirubah. Jadi gimana? Dirubah amron. Ya dia menempati posisi pak. Amron. Nah ibu pak. Ya. Nah ini kan asalnya maf'ulun. Memangnya jar majrur boleh? Boleh. Terus Ibn Hajarun nyebutin gini gimana? Ini min babi aghlabiyah. Karena dominannya, kebanyakannya, ya, yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ulun bih. Jar majrur boleh enggak? Boleh. Ya, dhorob boleh enggak? Boleh. Nanti di pelajaran lanjutan. Di mutamimah juga ada insyaallah. Nanti masuk itu babnya. Sampai mana Paris? Mutamimah anak-anak? Halo Isan? Simisara. Yang sama Fikri? Hah? Domir-domir. Antum sama Fikri? Hmm. Nugraha lagi sakit? Lagi atit? Syafahullah. Masih sakit Nugraha sini, Ray? Ah, masih? Aduh. Kurang istri itu dia. Ya. Tapi barakallahu fiik. Syafa'ullah. Ya, lanjut lagi. Ala alaihim ala. Bi'an al-mutmarati. Al-mutmarati wujuban ba'da fa'i sababiyah. Ba'da fa'i. Ba'da fa'i sababiyati. Wa'ala masum nasbihi al-kununi. Niyabatan anil fathatu. Anil an. Anil. Anil anil fathati. Hah? Li'annahu minal asma atau af'al, af'al khamsati. Terus? Wawawul jama'ati. Wawawul jama'ati domirun muttasilun. Domirun. Domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahallin. Fi mahalli. Fi mahalli. Raf'in. Mudafun ilaih. Fa'ilun ahsanta. Apalagi yang belum kedengaran ngira fawas. Nah, tabaddal fawas. Ta'allamil ilma fayanfa'aka. Pelajarilah ilmu, maka itu akan memberikan manfaat untuk fayanfa'aka. Ingat, di sini kita pelajari dulu yanfa'a itu fi'il mudhari nafa'a yanfa'u mansub dengan an-mutmaratan ba'da fa' sababiyah. Didahului oleh nahyun atau talab. Ini nahyun apa talab ini? Tolap. Tolapnya berupa apa? Amrun. Ta'alam. Pelajarilah ilmu. Fayan fa'aka. Nah, ayo fawas. Dibaca. Pelajarilah ilmu, maka ilmu agama ini akan memberikan manfaat untukmu. Ayo fawas. Ta'alamil ilma. Hmm. Itu dikasrohkan karena sukun ketemu sukun. Ketika disebutkan biasa ini ya udah dia sukun. Ta'allam. Wa kusira. Hmm? Liltiqa'i sakinain. Nah, itu dia dikasrohkan karena perjumpaan dua sukun. Mimnya sukun dan al juga sukun. Dibenci sukun dan sukun berjumpa. Terus. Baik, domirun mustatirun. Wujuban takdiruhu anta. Terus, al-ilma. Al-ilma. Nah. Yanfa'a. Yanfa'a nyebutnya. Taib ahsanta. Ilham. Zurni wa ukrimaka. Ini perhatikan zurni wa ukrimaka. Syahidnya ukrimah. Ya. Syahidnya di sini ukrimah. Ukrimah fi'il mudhari mansub dengan an mutmaratan ba'da fa ba'da waw ma'iyah. Kenapa didahului oleh apa? Tolab. Tolabnya berupa amrun zurni. Kunjungilah aku. Ya, kunjungilah aku. Baik, terus ilham. Wal fa'ilu baik, zurni karena ada nun tuh, nunnya lil wiqayah. Wiqayah artinya penjagaan. Menjaga apa? Menjaga fi'il dari kasrah. Terus lanjut ilham. Wal ya'u ukrima lil ma'iyati taib takdir wana wal kafu taib imali nasbin maqulun fi ahsanta. Ah, berikutnya di sini Mujahid. Ayo Mujahid baca Mujahid al mudam al apa oh ngasal al muzniba. Muzniba itu isim fa'il dari adnaba yudnibu. Apa artinya? Orang yang berbuat dosa, isim fa'il. Dia maf'ulun bih ya. Terus aw yatuba. Berarti yatuba di sini mansub dengan an mutmaratan wujuban ba'da aw. Aw di sini maknanya apa? Hah? Illa. Ya, yang qadi daf'atan wahidah. Kecuali dia mau tobat gitu. Ya, kalau antum maknai ila berarti yang qadinya syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Fukul orang berdosa itu. Nanti kalau dia sudah mau tobat baru nanti ya, apa atau dia nanti kalau sudah meninggalkan ya dia mau bertobat. Ya. Tapi yang cocok di sini maknanya apa? Ila. Ayo, Mujahid. Mujahid namanya, jangan Mujahat kayak dinamain Faza. Faza nama-namain orang. Kalau Mujahat itu isi maf'ul sih enggak apa-apa dari jahada yujahidu. Mujahadatan ya. Mujahid isi fa'il orang berjihad, Mujahat yang dijihati. Tapi Faza ganti jadi pakai T. Wacau nih Faza nih. Tuh. Ngeri dia nih kalau ini ngeplesetin nama orang. Bentar lagi Mas Manto tuh dikasih lakop. Hah? Bentar lagi tuh berarti tuh. Bentar lagi berarti tuh sih. Udah. Udah. Ayo lanjut lagi. Mujahid. I'rabuha mislu. Ta'allumil ilma. Berarti idrib fil mudar fil apa? Fil amri mabni ala sukun. Fa'il domin mustatir wujuban takdiruhu. Anta al-mudriba maf'ulun bih. Nah sekarang aw. Bimakna illa. Boleh atau ila. Boleh juga dua-duanya. Terus. Yatuba fil mudar al-tubut al-mudmatan wujuban. al-fa'ilu dhamir mustatirun jawazan. Baik. Nah, PR-nya udah dikerjain kan PR-nya? Ya. Juhur jam berapa ya? 10 menit lagi. Oh, kita butuhin enggak keburu ya? Baik, ini cukup sampai sini. PR udah dikerjain kan? Ya, jawazim mudhari besok insyaallah. Berarti sudah selesai nawasib ya. Nah, kalau tuh mau tanya, tepat dulu silahkan. Besok insyaallah kita masuk ke jawazim.